anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita maklum, beberapa hari mendatang akan kita masuki bulan suci Ramadan. Ramadan itu bulan yang istimewa, karenanya dia disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu bulan atau pemimpin bulan. Kalau hari itu adalah Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, penghulu hari itu adalah hari Jumat. Kalau bulan itu adalah Ramadan. Ada banyak keistimewaan dari bulan Ramadan itu yang membuat kita harus menyambutnya dengan gembira. Salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin." Pada hadis ini Rasulullah mengemukakan tiga keistimewaan dari bulan Ramadan itu. "Idza jaa Ramadan," apabila datang Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya dibuka pintu-pintu surga adalah peluang yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam surga melalui amaliah Ramadan. Bukan berarti bulan-bulan lain pintu surga itu tidak dibuka, tetapi lebih lebar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga itu, sehingga peluang, kesempatan untuk bisa masuk ke dalamnya dengan amaliah Ramadan itu sangat banyak, sangat besar. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa surga itu tidak ditutup, tetapi tidak berarti orang akan masuk secara otomatis. Orang akan masuk ke dalam surga itu manakala dia menggunakan momentum Ramadan untuk amaliah yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, istimewanya Ramadan itu adalah wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Muncul pertanyaan, kalau pintu neraka ditutup, kenapa masih ada orang melakukan kemaksiatan? Sebenarnya Allah sudah tutup itu pintu neraka. Allah ingin agar orang tidak masuk neraka, maka tadi Allah buka lebar pintu surga. Tetapi ternyata karena memang ada manusia-manusia yang menginginkannya neraka, meskipun sudah ditutup masih diketuk-ketuk juga, minta dibukain. Udah diketuk-ketuk gak dibukai, itu ternyata digedor-gedor itu pintu. Dan ada di antara mereka yang akhirnya membongkar paksa, sehingga dia memang ingin masuk ke dalamnya. Dia tidak mau memanfaatkan Ramadan ini untuk masuk ke dalam surga, tetapi justru dia ingin mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan nista, sehingga dia tetap menggedor-gedor pintu neraka, membongkarnya sehingga dia bisa masuk ke neraka itu. Masuk fidati syaitin, dan dibelenggu itu syaitan. Dengan masing-masing kita mengendalikan diri, maka syaitan itu terbelenggu. Tidak secara otomatis syaitan tidak bisa menggoda manusia. Sebenarnya ruang lingkup syaitan menggoda manusia itu sudah semakin sempit, karena masing-masing orang dengan ibadah Ramadan itu mengendalikan diri. Jadi sebenarnya dengan semangat kita yang tinggi dalam amaliah Ramadan, maka syaitan itu yang nanti akan terbelenggu. terbelenggu oleh aktivitas kita sendiri, yaitu aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya Ramadan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap betul agar bisa masuk pada bulan Ramadan itu. Sehingga ada doa yang beliau suka panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Itu artinya Ramadan sangat dinanti kehadirannya. Dinanti bukan karena sesudah itu Lebaran. Ada makanan yang tidak biasa kita makan, Lebaran malah ada. Bukan soal itunya. Tetapi Ramadan itu dengan keistimewaannya yang membuat dia dinanti oleh kaum muslimin. Nah, sebagai bentuk penantian itu, maka orang tidak boleh pasif. Penantian itu harus juga dengan usaha-usaha yang aktif. Apa saja kalau begitu yang harus kita persiapkan dari diri kita untuk memasuki Ramadan? Paling tidak ada empat. Persiapannya ada empat. Yang pertama adalah persiapan yang bersifat jasmani, persiapan jasmaniah. Persiapan jasmaniah itu berarti setiap kita berusaha untuk menjaga kondisi fisik agar tetap sehat. Karena nanti ibadah Ramadan itu sangat dituntut melakukannya dengan kondisi fisik yang sehat. Berpuasa khususnya sulit kita lakukan dalam kondisi sakit. Itu sebabnya Allah membolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa, tetapi dia bisa menunaikannya pada hari-hari yang lain sesudah Ramadan. Ini kondisi fisik yang harus dijaga agar sehat. Mungkin bagus juga kalau di masyarakat itu diadakan pemeriksaan kesehatan kepada jamaah. Masjid, musola mengadakan kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan. Ini jamaah kita sebenarnya sehat apa tidak untuk memasuki Ramadan. Itu satu persiapan yang sifatnya jasmaniah. Yang kedua adalah persiapan yang sifatnya ruhiyah, persiapan rohani. Persiapan rohani itu berarti hal-hal yang bisa mengotori, menghambat semangat kita di dalam ibadah Ramadan itu harus kita selesaikan. Dalam konteks itu, kalau kita punya kekeliruan, kesalahan pada orang lain, bagus apabila kita sudah saling memaafkan. Sebelum Ramadan itu sudah saling memaafkan. Meskipun tradisi masyarakat kita saling memaafkan itu justru pada saat hari raya Idul Fitri, pada saat Lebaran. Saya cenderung saling memaafkan itu sebelum Ramadan, sehingga persoalan dosa kita dengan orang lain ini sudah kita selesaikan sebelum Ramadan, dan ketika Ramadan kita ingin menyelesaikan dosa-dosa kita kepada Allah. Sehingga hari raya Idul Fitri itu sudah betul-betul kembali kepada kesucian, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya yang tidak punya dosa. Idealnya begitu. Tanamkan rasa senang di dalam hati kita dengan datangnya Ramadan. Jangan ada perasaan sebel, jangan ada perasaan kesal dengan datangnya Ramadan. Tanamkan di dalam jiwa kita ini rasa senang dengan datangnya Ramadan. Itu sebabnya tadi Rasulullah sudah berdoa agar disampaikan usianya pada bulan Ramadan, sesuatu yang sangat didambakan kehadirannya. Maka ketika Ramadan itu berakhir, itu orang bersedih. Ketika Ramadan datang, orang bergembira. Dia bersedih karena rasanya belum optimal memanfaatkan Ramadan untuk memperkokoh ketakwaan, sementara dia sudah berakhir, sedangkan tahun yang akan datang belum tentu kita memasuki lagi Ramadan. Kita berharap tahun ini kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah untuk menikmati Ramadan, dan ketika kita memasukinya, kita sudah punya tekad untuk memanfaatkan, mengoptimalkannya dalam rangka peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan rohani yang kedua. Nah, yang ketiga adalah persiapan dari aspek fikriyah, dari aspek pemikiran, dari aspek pemahaman. Persiapan pemahaman, persiapan pemikiran itu berarti setiap kita perlu memahami kembali, mengulang pemahaman kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah Ramadan, khususnya fikih ibadah puasa. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan sudah kita pahami kembali, nanti di bulan Ramadan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah Ramadan karena sudah paham. Bukan tidak boleh nanya, bukan. Kalau Ramadan itu bukan tidak boleh nanya, tapi itu mestinya sesuatu yang sudah dipahami. Ini, jadi bulan Ramadan itu kita salah satunya punya kewajiban berpuasa. Puasa itu dimulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Dia tidak dipatok dengan jam. Tidak dipatok dengan jam. Jam itu ngikuti perputaran waktu. Maka subuh itu mulai. Subuh itu kadang-kadang jam setengah lima, kadang-kadang setengah lima lewat lima menit, kadang-kadang jam setengah lima lewat sepuluh menit, kadang-kadang jam lima kurang sepuluh menit. Itu tergantung peredaran waktu pada saat itu. Kadang-kadang ada orang di negara Eropa, orang Indonesia misalnya, dia biasanya kalau puasa dari subuh jam setengah lima sampai jam 6 maghrib. Nanti ketika di Eropa dia berhadapan dengan musim panas, maghribnya sekitar jam 10, subuhnya sekitar jam 3, subuh jam 3, maghrib jam 10. Wah, ini pakai jam kampung kita aja lah katanya. Di kampung kita kan kalau subuh jam setengah lima, jadi kita puasa setengah lima mulai, kemudian nanti maghribnya jam enam, padahal jam enam itu mungkin baru asar. Gak bisa pakai patokan jam. Maka orang yang berbuka puasa itu pada saat maghrib, matahari terbenam. Ketika dia berada di situ, matahari sudah terbenam. Meskipun tadi dia mulai berpuasa pada saat sebenarnya belum terbenam, ya misalnya kita di Jakarta, kemudian pergi ke Papua, sampai di Papua ternyata sudah jam 4 jam kita, jam Jakarta udah jam 4, sementara di Papua jam 6, dan itu sudah waktunya menjelang maghrib. Ya dia berbuka puasa sudah pada saat maghrib di Papua, meskipun jamnya baru jam 4 jam Jakartanya itu. Nah, kira-kira begitu. Allah menyatakan uhilla dalam ayat 187, uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum, pada malam hari dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan dengan wanita, dengan istrimu. Suami istri itu dihalalkan pada waktu malam untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi seorang istri ketika Ramadan sudah mau dimulai, tidak usah, jangan mengatakan, "Pak, kita libur dulu ya selama Ramadan ini. Nanti habis Lebaran baru kita mulai lagi." Artinya dia menginginkan hubungan seksual itu di stop dulu. Di kampung-kampung pengajian aja penutupan, pengajian saja diistirahatkan, masa hubungan seksual tidak? Ya enggak begitu, karena pada malam hari dihalalkan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi istri. Suami istri itu diumpamakan seperti pakaian. Nah, nanti kita disuruh makan dan minum, dibolehkan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kita dibolehkan makan dan minum sampai datang waktu fajar, sehingga jelas mana benang putih, mana benang merah. Itu sudah jelas. Ada maksudnya di situ adalah fajar. Itu fajar. Bahwa di masyarakat kita, oleh para kiai, oleh para ulama, itu disebutkan ada waktu imsak, kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh. Itu sebenarnya waktu imsak itu ibarat lampu lalu lintas, itu seperti lampu kuning. Lampu kuning boleh jalan ya? Masih boleh jalan, tapi hati-hati karena sebentar lagi lampu merah. Jadi ketika sudah imsak 10 menit sebelum subuh, itu masih boleh makan dan minum, tapi harus waspada karena sebentar lagi akan datang waktu subuh. Nah, di zaman Nabi, kalau subuh itu azannya 2 kali. Kalau subuh kira-kira 4:30, maka 4:30 itu ada azan. Sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi begitu. Kalau di kampung kita kan gak begitu. Kenapa? Ya agak susah juga. Kenapa? Yang azan 4:30 aja susah, orangnya gak ada, apalagi azan 4:30. Nah, waktu itu sahabat-sahabat sedang sahur bersama Rasul. Sedang sahur kira-kira 4:30 itu, terus azan. Bilal itu azan. Ketika Bilal itu azan, ada sahabat mempertanyakan, ya Rasul, bagaimana ini udah azan? Kata Nabi, jangan engkau hiraukan azannya Bilal. Maksudnya makan aja terus, sahur selesaikan. Itu kan azan-azan pertama. Bisa jadi kadang-kadang orang tidak ngerti ceritanya. Ketika dia lagi sahur 4:30, udah jam 4:25, 4:35 azan, sahurnya belum selesai. Wah, udah azan, masih sahur aja. Kata Nabi juga, jangan hiraukan azannya Bilal. Waktunya berpuasa. Jadi jangan hiraukan azannya Bilal itu azan yang 4:30 itu. Summa atimmu siyama ilal lail. Kemudian kamu sempurnakan puasamu sampai malam. Sesudah fajar, mulai puasamu sempurnakan sampai malam. Maksudnya sampai malam, sampai maghrib. Karena maghrib itu adalah awal dari malam. Malam itu dari maghrib sampai subuh, itu malam. Di masyarakat kita kan lagi-lagi ada salah kaprah. Kalau sudah lewat jam 12 itu katanya udah pagi. Makanya penyiar TV, radio itu suka bilang selamat pagi kalau sudah lewat jam 12. Nah, kalau di dalam Islam, malam itu dimulai dari maghrib. Ini hal-hal yang harus dipahami. Sering sekali ada pertanyaan soal sahur misalnya, yang kurang dipahami. Sahur itu secara hukum kan sunnah. Orang boleh sahur, boleh tidak. Maka kalau dia tidak bersahur, itu tidak menghambat baginya untuk berpuasa. Kenapa gak puasa? Habis gak sahur semalam. Itu karena gak ngerti. Ada misalnya suami istri melakukan hubungan. Karena melakukan hubungan, mungkin dia capek, dia lelah. Kemudian dia tidak bersahur. Karena apa? Bangun-bangun azan subuh. Jangankan sahur, mandi juga belum dia. Bangun-bangun subuh. Ini boleh enggak puasanya? Boleh. Dia boleh berpuasa meskipun dia belum mandi junub. Itu tidak menghambat orang untuk berpuasa. Itu yang sering sekali hal-hal yang suka dipertanyakan orang dalam kaitan dengan ibadah Ramadan. Nah, yang harus kita pahami dari aspek pemikiran dari puasa, dari ibadah Ramadan itu bukan hanya aspek fikihnya, tetapi juga aspek hikmahnya. Setiap kita harus memahami hikmah-hikmah dari ibadah Ramadan, di mana target dari ibadah Ramadan itu bukanlah untuk menurunkan berat badan, tetapi target dari ibadah Ramadan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi target dari ibadah Ramadan adalah peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita perbaharui sehingga iman kita itu hidup, segala sesuatu kita pandang dari sudut pandangan iman. Yang dari sini nanti kita akan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek pemikiran yang harus kita pahami. Oleh karenanya pada ibadah Ramadan khususnya puasa, kita dilatih, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang betul-betul merasa dekat dengan Allah. Betul-betul merasa dekat dengan Allah. Maka dalam rangkaian ayat ibadah Ramadan, pada ayat 186 dari surat Al-Baqarah ada ayat yang menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila ada orang bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Uji budak wa tad'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan kabulkan doa bila seseorang itu berdoa, selama kamu tetap beriman dan berada pada jalan yang benar. Ini ibadah Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Maka pada saat kita sedang berpuasa, terasa dekat dengan Allah, yang membuat dengan penghayatan dari ibadah puasa itu kita tidak berani melakukan penyimpangan. Kita tidak berani melakukan penyimpangan dari ibadah Ramadan itu sedikitpun. Ya misalnya ketika mau sholat zuhur, haus, lapar, lemas, kemudian kita berwudu, airnya bagus, bening, sehat, sambil kumur-kumur, sambil menelan air, gak ada yang tahu kan kalau kita mau. Tapi itu tidak kita lakukan. Padahal gak ada yang tahu, orang kumur-kumur kan, sambil ditelan itu gak ada yang tahu. Nah, ini sebuah contoh bagaimana kita harus memahami aspek-aspek yang terkait dengan ibadah Ramadan. Itu persiapan dari aspek fikriyah. Nah, kemudian yang keempat adalah aspek dari aktivitas, persiapan aktivitas. Persiapan aktivitas. Ibadah Ramadan ini juga harus kita isi dengan berbagai macam aktivitas yang positif. Jasmani, rohani, pemikiran. Nah, kemudian kita siapkan aktivitas, kegiatan agar kita bisa melakukan peningkatan-peningkatan ketakwaan yang ditopang juga melalui aktivitas itu tadi. Maka ada aktivitas dakwah yang dilakukan secara bersama-sama di kantor, di masjid, di musola, di mana-mana. Itu dipersiapkan aktivitas dakwah di media, radio, televisi, media cetak, itu juga menyiapkan aktivitas Ramadan. secara pribadi kita juga perlu menyiapkan aktivitas pribadi. Silakan, saya Ramadan ini ingin menghatamkan baca tafsir juz yang ke-3. Mau menghatamkan tafsir juz yang ketiga. Silakan. Tahun lalu menghatamkan juz 30. Tafsirnya dibaca. Ya kalau soal tafsir, kalau soal baca itu sudah biasa. Target khatam membaca itu sudah biasa. Membaca Quran maksudnya 30 juz itu sudah biasa. Tapi kalau ada yang masih kurang, aduh saya ini belum bisa baca Quran. Ya kalau begitu Ramadan ini juga bisa dijadikan target. Saya melalui Ramadan ini harus bisa baca Quran. Kalau belum lancar, melalui Ramadan ini saya harus lancar baca Quran. Yang belum baca tafsir, melalui Ramadan ini harus selesai saya membaca tafsir juz yang keberapa. Masing-masing orang bisa pasang target. Ini juga berkait dengan aktivitas. Mungkin aktivitas keluarga dalam kaitan dengan Ramadan apa, aktivitas di masyarakat dalam kaitan Ramadan apa yang perlu dikembangkan. Ini saya kira 4 persiapan yang perlu kita lakukan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Saya persilahkan, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Demikianlah tadi kajian yang telah disampaikan Ustaz Ahmad Yani. Sebelum masuk ke tanya jawab, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan dari Majelis Taklim. Yang pertama, Majelis Taklim Telkomsel akan mengadakan pengajian keluarga muslim Telkomsel atau wisata rohani yang merupakan program tahunan kita, sekarang masuk yang kelima. Insya Allah akan diadakan di Hotel Seruni Cisarua, Puncak. Berangkat tanggal Jumat 8 September jam 8 malam atau jam 20 pada Isya. Kemudian pulang tanggal hari Ahad tanggal 10 jam 1 atau pada Zuhur. Acaranya materi berupa kajian keluarga Sakinah, kemudian pengobatan ala Rasulullah, Qiyamul Lail, games interaktif, dan lain-lain. Insya Allah pada kali ini kita akan kerjasama dengan Trasco untuk event organizer-nya. Pendaftaran terbuka untuk kerabat muslim Telkomsel dan keluarga kantor pusat dan regional Jabodetabek. Untuk pendaftaran bisa mendaftar ke masing-masing PIC. Yang pertama untuk Direktorat Niaga yaitu Zulkifli M. Sawal di lantai 3, extension 10474, handphone 0811 104153. Kemudian untuk Direktorat Operasi, PIC-nya adalah Asep Eka Almansa, Isma Mulia lantai 7, extension 10762, handphone 0811-870487. Kemudian untuk Direktorat Perambang, PIC-nya Muhammad Safi'i, lantai 11, extension 11154, handphone 0811-820743. Kemudian untuk Direktorat Keuangan dan Non-Direktorat, PIC-nya Puji Sofwan, lantai 12, extension 11265, handphone-nya 0811-888172. Kemudian untuk Regional Jabodetabek, PIC-nya Heni Mamur, Atri Mulia lantai 8, extension 15213, handphone 0811-10987. Untuk biaya pendaftaran untuk keluarga 100.000 dan untuk single atau individu 50.000. Tempat terbatas dan pendaftaran ditutup sampai dengan tanggal 5 September. Demikianlah pengumuman untuk pengumuman yang terakhir, yaitu kami mengingatkan kembali nanti sore jam 3 di tempat ini akan diadakan kajian ISQ yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Ginanjar Agustian. Demikianlah pengumuman dari kami. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab kajian yang telah disampaikan tadi. Dipersilakan. Ini ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Ya, silakan di belakang. Assalamualaikum. riwayat atau sejarahnya bulan kemarin Pak, pas kalau kayak sholat atau puasa itu kan ada sejarahnya itu. Ya. Kalau puasa sendiri itu perlu perhatian itu Pak. Apakah duluan baik sholat atau duluan kita puasa? Ya. Puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Dua tahun sesudah hijrah, waktu itu terjadi perang Badar di bulan Ramadan, perang Badar. Nah, pada tahun itulah perang ini, puasa Ramadan itu diwajibkan. Apa kalau puasa Ramadan baru diwajibkan tahun kedua hijrah? Sebelum puasa Ramadan berarti tidak ada puasa-puasa yang lain. Tidak ada puasa. Puasa itu ada pakai syariat yang sebelumnya. Ada syariat sebelum Nabi Muhammad, itu masih dipakai. Sebagaimana sholat, itu sudah ada sejak dulu. Sholat yang lima waktu itu yang baru pada waktu Isra Mi'raj. Sebelum ada Isra Mi'raj itu sudah ada perintah sholat, cuma bukan sholat yang lima waktu seperti yang sekarang. Bagaimana itu gak ada penjelasan? Berapa kali sholat itu tidak ada penjelasan. Maka dulu ada sahabat yang bertanya tentang puasa. Puasa apalagi ya Rasul selain Ramadan yang bisa kami lakukan? Kalau begitu puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan, maksudnya setiap tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Qomariyah. Kalau Ramadan ya udah otomatis bulan Ramadan kan puasanya. Itu 3 hari. Kami sanggup ya Rasul. Ada lagi gak puasa selain itu yang lebih banyak jumlahnya? Ada. Kalau begitu kamu bisa puasa Senin dan Kamis. Kalau tadi 3 hari tiap bulan, Senin Kamis itu berarti ada 8 hari dalam setiap bulan. Kami sanggup ya Rasul, lebih dari itu boleh enggak? Boleh. Ada puasa lagi yang bisa kamu kerjakan, yaitu puasanya seperti puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu kan lama sekali sebelum Nabi Muhammad, Nabi Daud. Bagaimana itu? Yaitu sehari puasa, sehari tidak. Terus begitu. Zamannya Nabi Daud tuh puasa begitu terus. Sehari puasa, sehari tidak. Syariat itu bisa berlaku sampai dengan masa Nabi Muhammad. Begitu ya. Jadi puasa ini baru diwajibkan pada tahun ke-2 Hijrah. Baik. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Ini berandai-andai, seandainya 10 terakhir itu ternyata enggak 10 terakhir di kita, dia sudah lebih dulu misalnya. Maka seandainya puasa itu sampai akhirnya 28 hari, karena umpama, belum tentu kan ini masih kita menunggu, umpama di sini di Arab lebih dulu, kita belakangan. Kemudian lebarannya duluan di Arab, di sini belakangan lagi. Padahal dia ketika lebaran ada di sana. Maka puasanya misalnya dari hitungan 29 jadi 28. Kalau begitu dia mengkodok 1 hari. Nanti sepulangnya dari sana dia mengkodok 1 hari. Dia membayar puasa 1 hari yang kekurangan itu, karena hitungannya jadi 28. Karena puasa itu gak ada 28. 28 itu cuma Februari ya. Kalau puasa gak ada 28. 28 ya, Rasul itu kalau gak 29 itu 30. Jadi cerita tentang itu dalam kalender Hijriah itu kalau enggak 29, 30. Jadi kalau dia hitungannya kurang 1, berarti dia mengqadha nanti sesudah dia pulang membayar. Nah, saya mengingatkan kita semua bagi yang punya hutang puasa, mungkin karena sakit di bulan Ramadan yang lalu, mungkin karena haid bagi wanita dia punya hutang puasa, maka dia harus segera membayar puasanya itu dengan puasa sebelum Ramadan ini datang. Berapa hari punya hutang puasa, sakit 3 hari, segera berpuasa 3 hari untuk membayar puasanya itu. Baik, begitu ya. Mudah-mudahan sama waktu mulai dengan waktu selesai. Ada lagi? Silakan. Kalau ada, mungkin saya sendiri menanya tentang apakah ada dalil yang sahih tentang amalan-amalan Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan, mungkin bulan Rajab atau Sya'ban, termasuk juga tentang nisfu Sya'ban. Yeah. Rasulullah itu yang ada riwayatnya di dalam hadis-hadis adalah frekuensi ibadahnya, khususnya puasa, yang lebih banyak pada bulan Sya'ban. Beliau biasa berpuasa pada hari-hari lain, tapi ketika bulan Sya'ban puasanya itu hampir penuh sebulan. Hampir penuh. Tapi tidak disebutkan berapa hari di dalam hadis ya, itu hampir penuh. Jadi lebih banyak berpuasa selain Ramadan yang penuh itu adalah di bulan Sya'ban. Tetapi di dalam hadis Riyadhus Shalihin, bagi orang yang tidak biasa berpuasa, maka dia diberi batas waktu sampai pertengahan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Itu. Nah, kemudian kaitannya dengan nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah, separuh. Sya'ban itu bulan Sya'ban. Maka itu jatuh pada tanggal 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu waktu itu Rasulullah di dalam hadis diceritakan dia didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah sedang tidur, didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibangunkan. Sesudah dibangunkan, maka Rasulullah ditekankan, dianjurkan untuk sholat dan berdoa. Jadi syariat yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu adalah berdoa, sholat malam dan berdoa. Kalau di kampung-kampung, di masyarakat kita, ada yang menyelenggarakannya sehabis maghrib, membaca surat Yasin 3 kali terus berdoa di antara sela-sela baca surat Yasin, itu tidak ada landasannya secara hukum. Tidak ada landasannya. Cuma ya, soalnya masyarakat kita ini gak kayak Nabi, mau bangun malam. Jadi karena gak bangun malam, ya udah kita mulai lagi terus maghrib gitu berdoanya, biar supaya banyak baca surat Yasin, biar supaya amalan tambah banyak. Nah, jadi sebenarnya yang harus ditekankan itu adalah sholat malamnya, berdoanya. Begitu soal malam nisfu Sya'ban. Dan ya apalagi ada juga orang-orang kalau malam nisfu Sya'ban itu karena baca Yasin 3 kali di masjid habis maghrib, itu kemudian membawa air, kemudian dikumpulkan di tengah-tengah majelis, orang duduk berkeliling membaca surat Yasin. Maka sesudah selesai baca surat Yasin, itu air disebut dengan air zam-zam. Disebut dengan air zam-zam. Yang susah cari jodoh, ini minum air ini, nanti gampang jodohnya mudah-mudahan. Yang susah cari rezeki, ini minum air ini. Nah, ini udah gak benar lagi omongan-omongan seperti ini. Seolah-olah ini air jadi berhasiat. Ini enggak benar. Hal yang juga keliru di masyarakat kita itu ada keyakinan bulan Sya'ban itu ruh orang yang sudah mati itu akan kembali ke rumah masing-masing. Makanya kalau bulan Sya'ban itu, apalagi sudah mendekati Ramadan, itu banyak orang berziarah kubur, mau jemput ruh yang mau pulang. Soalnya kalau gak dijemput nanti nyasar dia pulang. Dulu tinggalnya di Kuningan, sekarang udah pindah ke Depok. Kalau gak dijemput nanti bisa nyasar. Maka nanti orang-orang itu di rumahnya mengadakan acara kendurian, acara tahlilan, acara yang disebut dengan merowahan. Maka bulan Sya'ban itu sering disebut juga dengan bulan ruah, dari kata ruh. Ruh orang yang mati sudah dicabut, cuma kalau setahun sekali itu nanti mau Ramadan dia pulang di bulan Sya'ban. Cuma biar gak keder dijemput. Nanti habis lebaran ziarah kubur lagi kan, nganterin ruh pulang. Nah keyakinan begini gak boleh. Ziarah kuburnya gak ada masalah, mau kapan saja ya. Fungsi ziarah kubur itu untuk ingat mati. Kalau untuk ingat mati, ya gak mesti mau puasa. Kapan aja ziarah kubur bisa. Cuma gak tahu kenapa orang dibisa-bisain gitu, disempet-sempetin, pokoknya kalau mau puasa itu mesti ziarah kubur. Yang senang tukang kembang. Karena tukang kembang jadi banyak yang laku tuh kembangnya. Lagi pula ziarah kubur itu gak mesti bawa kembang. Ziarah kubur itu yang penting adalah mendoakan. Fungsinya untuk ingat mati kan tadi, jadi doakan. Maka ketika kita masuk ke area pekuburan, kita datang ke kuburan, itu yang kita ucapkan adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlal diyar, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insya'allahu lahikun. Assalamualaikum, kita ucapkan salam kepada ahli kubur itu. Ya. Kita doakan kan, itu keselamatan kan. Salam sejahtera untuk ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Minal mu'minin, dari kalangan mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Minal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau ke kuburan kafir, ya jangan assalamualaikum ya ahli dia, enggak usah. Wa inna insya'allahu lahikun, dan insya'allah aku juga bakal nyusul kamu. Tenang aja, cuma saya belum waktunya aja nih. Mumpung saya belum nyusul, sekarang saya mau jenguk, mau berziarah. Saya juga ingat bahwa saya ini bakal menyusul seperti kamu. Kira-kira begitu. Jadi kita sudah nyatakan bahwa kita ini bakal mati, bakal nyusul seperti orang-orang yang sudah dikuburkan di sini. Itu fungsinya untuk ingat mati. Jadi keyakinan-keyakinan tadi itu tidak diperbolehkan. Bukan ziarah kuburnya yang tidak boleh, keyakinan itu yang tidak boleh. Sekitar itu hal-hal yang dilakukan. Jadi Rasulullah itu terutama puasanya yang baik. Nah sekarang frekuensi ibadah kita bisa ditingkatkan. Tilawah Qur'annya, tadabbur, mengkaji Al-Qur'an, sholat-sholat sunnah, dan seterusnya. Baik, cukup kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bisa berjumpa pada kesempatan lain. Kita cukupkan dengan bacaan dalam Alhamdulillahirrahmanirrahim.